Selamat sore Pak Sudibyo. Selamat sore Bu. Silahkan. Menurut kami ya, kalau magama dihilangkan, dikasih kode khusus aja, misalnya KT, KR, IS gitu aja, jadi nggak menunjukkan agamanya secara pasti gitu. Jadi mereka nggak bisa membuat suatu apa namanya sweeping segala macam, karena itu hanya pendataan aja, jadi tidak difokuskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibyo. Berikutnya Pak Herman, selamat sore. Selamat sore Ibu. Silahkan. Menurut saya kolom agama boleh dihapusin aja lah. Emang selama ini nggak ada gunanya juga kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Herman. Dan masih ada waktu untuk Anda mengikuti Businessman Opinion menanggapi mengenai seorang pembaca Kompas mengusulkan agar kolom agama di KPP dihapuskan sebab sering menimbulkan konflik dan diskriminasi. Banyak korban tewas di poso gara-gara penyalahgunaan kolom agama di KPP oleh kelompok yang bertikai. Saat ini hanya dua negara yang tetap mencantumkan kolom agama di KPP, yaitu Arab Saudi dan Indonesia. Mitra Bisnis, apakah Anda setuju dengan penghapusan kolom agama di KTP? Bagaimana komentar Anda? 633-9160 dengan Pak Alex. Selamat sore. Sore. Silahkan. Ikut negara maju kalau kita mau maju. Kalau kita nggak mau maju ya biarin aja gitu. Baik. Ya, terima kasih. Maju, ikut negara maju. Kalau nggak mau maju ya gitu aja lah, nggak maju-maju lah. Oke Pak Alex. Terima kasih dan selamat sore Pak Leo. Selamat sore Mbak. Silakan komentarnya Pak. Sebetulnya kita tidak usah mencampur adukan ini dengan problem agama dan konflik agama. Ini masalah manajemen kependudukan. Saya kira sudah terlalu berlebihan kolom KTP kita kalau dilihat dari sudut masalah manajemen kependudukan. Cukuplah nama, alamat. Saya pikir dia kartu ini untuk menunjukkan penduduk mana saja itu dianya, kan nggak perlu agamanya apa, pekerjaannya apa, statusnya apa dan seterusnya. Begitu saja dari saya, cuma jangan dicampur aduklah dengan masalah-masalah pelik agama. Terima kasih Pak Leo dan selamat sore Pak David. Selamat sore Pak. Silahkan. Ya saya setuju supaya itu jangan ditiadakan. Memang secara substansi tidak ada maknanya atau tidak berguna sama sekali dalam pencantuman tanda-tanda penduduk kita. Nah, itu komentar dari saya, Mbak. Karena tanda-tanda penduduk itu tidaklah mencerminkan bahwa agama harus dicantumkan di situ. Baik. Terima kasih banyak Pak Leo. Dan satu penelpon terakhir dengan Ibu Rosi. Selamat sore. Sore. Silahkan. Ya saya tidak setuju 100% ya kalau agama itu dihilangkan. Tetapi saya setuju 1 juta%. Karena itu hanya merugikan pihak-pihak tertentu dan menunjukkan diskriminasi itu aja. Terima kasih kembali Ibu Rosi.